Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna at-tahdhiru min ba'd al-masalik al-munharifah fi bab al-asma'i was-sifati. Inna mimma yata'akkadu mulahadatahu wa ri'ayatahu wal 'inayah bihi fi ma yata'allaqu bi asma'illahil husna an yu'lam أن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي اسم آخر فهي أسماء لرب المجيد والخالق الأديم الخطأ فيها انحراف وضلال والغلط فيها زيغ وإلحاد وهذا يستوجب من كل عاقل الا يتكلم فيها الا بعلم ولا يقرر شيئا يختص بها الا بدليل من القران والسنه ومن خاض فيها بغير هذا ضل السبيل اذ كيف يرام الوصول الى تحقيق الاصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى التحذير من بعض المسالك المنحرفة mewaspadai sebagian daripada jalan-jalan yang menyimpang di dalam memahami fi babil asma'i was sifat, dalam memahami bab asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam bab ini yang kita harus pahami agar kita tidak terjebak ikut dalam arus kesalahan tersebut. Jadi sebagaimana kata Hudzaifah, ya, kuntu as'alu Rasulullah SAW an syarri makhafata'an yudrikani. Kata Hudzaifah adalah para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena aku khawatir, ya, jangan-jangan aku terjebak dalam kejelekan tersebut. Ya, maka kita harus mengetahui jalan orang-orang yang menyimpang agar kita tidak mengikuti jalan mereka. Kata Allah, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas itu jalan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berdosa. Kebanyakan orang karena tak tahu jalan para pendosa, zalim yang menyimpang, dia ikut jalan tersebut, dia kira itulah jalan yang mengantarkan dia kepada tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Padahal jalan tersebut mengiringnya ke neraka jahannam. Berkata penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawqihi." فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ يُشَكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. Aku belajar mempelajari kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, tapi agar aku dapat, ya, mempelajarinya sebagai tindakan preventif melindungi diriku daripada kejelekan tersebut. Karena orang yang tak tahu kejelekan akan terpelosok ke dalamnya. إِنَّ مِمَّا يَتَأَكَّدُ ملاحظته ورعايته والعناية به فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى أن يعلم أن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي اسم آخر. Adalah hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nama-nama Allah yang husna, bahwasanya kesalahan, kekeliruan dalam memahami nama-nama ini, ya, adalah kesalahan yang fatal, tak sama dengan salah memahami nama-nama lain. Salah dalam menyifati sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla, tak begitu besar perkaranya. Kita katakan si fulan seperti ini, padahal tidak seperti itu. Kita katakan nama si fulan si Ali, padahal namanya Zaid, tak begitu fatal. Tapi dalam bab asma wa sifat, kita namai Allah dengan sesuatu yang bukan daripada namanya, atau kita sifati Allah bukan daripada sifatnya, kita nafikan daripada Allah sesuatu sifat yang merupakan sifatnya. Ya, ini adalah hal yang fatal. Tak sama kesalahan itu dengan kesalahan-kesalahan ya menamai, menyifati halal selain daripada Allah SWT. Fahiyya asma'un li rabbil majid, karena itu nama-nama bagi Tuhan yang maha mulia. Wal khaliqi al-azim, Tuhan yang maha agung, Tuhan maha pencipta. Al-khatwa fiha inhirafun wa dhalal, kesalahan dalam memahami hal ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Wal ghalatu fiha zaygun wa ilhad, kekeliruan padanya adalah ya kemiringan, ketergelinciran ya dan kesalahan. Wa hadha yastawjibu min kulli aqilin alla yatakallama fiha illa bi ilmin, hal ini mengharuskan setiap orang yang merasa berakal sehat, memiliki rasio yang baik, jangan berbicara tanpa ilmu dalam bab nama Allah dan sifatnya. Jangan bicara sembarangan, jangan bicara ngawur. Kalau andai kata dia merasa berakal, punya akal yang sehat, maka jangan dia langkahi hak Allah Jalla wa'ala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jangan mengarang-arang atas Allah apa yang tidak pernah dia sebutkan tentang dirinya. Wala yuqarriru syai'an yakhtassu biha, jangan dia membuat kaidah sendiri, menentukan, menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Illa bidalil minal Qur'an, kecuali jika ada padanya dalil dari Qur'an wa sunnah, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khadha fiha bighairi hadha dhalla sabila, barang siapa yang mengarungi pemahaman nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa dengan dalil, pasti dia telah tersesat jalannya. Idh kaifa yuramul wusul, bagaimana akan sampai kepada tujuan, ila tahqiqil usul, untuk dapat menerapkan ya prinsip-prinsip dasar dalam bab ini, bi ghairi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang tak pernah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam nama-nama Allah tak boleh kita mengarang-arang. Demikian juga dengan sifat-sifatnya, berhenti pada dalil. Dia yang paling tahu tentang dirinya. Maka kita senantiasa menyifati Allah dengan apa yang disifati tentang dirinya. Rasulnya yang paling tahu tentang zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka jangan kita langkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walamma khada aqwamun fi asma'illahi mukarririna umuran takhtassu bi asma'illahi duna an yakuna lahum 'alayha mustanidun min al-kitabi wa sunnah ataw bil gharaibi wal 'ajaibi fi hadzal bab wa ka'annahum lam yash'uru bi hurmati hadzal asma'i wa 'adimi sya'niha wa khuturatil khawdi fiha bila bayyinatin wala mustanidin mustanad wa khuturatil khawdi fiha bila bayyinatin wala mustanadatin mustanidat mustanadin mustanadin wallahul musta'an. Walamma khadu aqwamun fi asma'illah, tatkala sebagian orang berusaha ikut mengarungi ya tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, muqarririna umuran, dan dalam hal itu dia telah menetapkan perkara-perkara, takhtassu bi asma'illah, yang khusus berkaitan dengan nama-nama Allah, duna an yakuna lahum mustanad, tanpa ada sandaran dalil dasar, hanya pakai logika-logikanya semata. Kalau seperti ini kita katakan tentang Allah, berarti dia seperti ini resikonya. Oleh karena itu kita harus nafikan, tidak ini maknanya tapi ini. Ya. Maka cara-cara seperti ini, apa kata beliau? Duna an yakuna lahum 'alaiha mustanadun min al-kitabi wa sunnah, tanpa ada sandaran daripada Quran dan sunnah, atau bil gharaibi wal ajaib, maka datanglah mereka membawa segala macam kaidah-kaidah yang aneh-aneh. yang mencengangkan, bahkan tak pernah mereka sepakat sekalipun. Kata Syekhul Islam, yang paling dahsyat perselisihannya di umat ini adalah perselisihan al-mutakallimun, ahlul kalam, dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dahsyat pertentangannya. Ya, yang sebagian membantah sebagian lainnya. Ya, tak pernah mereka sepakat. Mereka membangun kesepakatan mereka untuk tidak pernah sepakat. Ya. Dalam menyifati sifat Allah saja mereka tak pernah sepakat. Ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan kurang, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Tak ada kesepakatan. Ya. Fi hadzal bab, dalam bab ini muncullah berbagai macam kerancuan. Wa ka'annahum lam yash'uru bi hurmati hadzal asma. Seolah-olah mereka tak merasakan betapa mulianya, betapa terhormatnya nama-nama ini. Wa 'azimi sya'niha wa khuturatil khawdi fiha. Betapa agungnya perkara ini, betapa bahayanya tenggelam larut di dalam hal ini bila bayyinatin, tanpa ada dalil penjelas bukti, wala mustanad, tanpa ada sandaran. Wallahul musta'anu, hanya kepada Allah jualah kita memohon bantuan dan pertolongan. Naam. Wala ba'sa min al-isharati huna ila shay'in min hadhihi al-mukhalafati liyakuna al-muslimu minha 'ala hadrin wa fi haytatin li dinihi wa ta'dimin li asma'i rabbih wa mura'ati li hurmatiha wa mura'atin li hurmatiha wa ihtiramuha wa ihtiramiha. Wala ba'sa min al-isharati huna, tidak mengapa kita akan ya sebutkan di sini dengan ringkas ila shay'in min hadhihi al-mukhalafat, beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini. Yakunal muslimu minha ala hadar, agar setiap muslim waspada. Wa fi haytatin lidini, agar dia berhati-hati menjaga agamanya. Wa ta'zimin li asma'i rabbihi, agar dia dapat dengan benar mengagungkan nama-nama Tuhannya. Wa mura'atin li hurmatiha, menjaga kehormatannya. Wa ihtiramiha, wa ihtiramiha, dan kemuliaannya. Naam. فمن ذلكم نشرة توزأ في فمن ذلكم نشرة توزأ في الآونة الأخيرة درجة بين العوام والجهال بين العوام والجهال يزعم كاتبها أن أسماء الله الحسنى لكل اسم منها خاصية شفاعية لمرض معين فلأمراض العين اسم ولأمراض الأذن اسم ولأمراض العظام اسم ولأمراض الرأس اسم وهكذا وحدد لتلك الأمراض أعدادا معينة من تلك الأسماء. فمن ذلك di antara penyimpangan dalam memahami nama Allah dan sifatnya, nushratun, ada buletin, yatuwazza'u fil awinatil akhirah. Buletin ini dibagi-bagi kemana-mana, ya, pada belakangan hari ini. Darajat bainal awami wal juhal, sehingga tersebarlah buletin ini, ada di tangan orang-orang awam, orang-orang jahil. Yaz'umu katibuha, yang mana penulis buletin ini menganggap anna asma Allahil husna, bahwasanya nama-nama Allah yang al-husna ini, likulli ismin minha khasiyatun syifaiyah, setiap nama punya khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Limaradin mu'ayyin, untuk penyakit tertentu. Fali amradil aini ismun, kalau sakit mata ada khusus nama Allah yang disebut-sebut agar mata sembuh. Entah ya basir, enggak tahu kita. Tidak dirinci oleh Syekh. Ya, setiap nama memiliki kekhasiatan secara khusus untuk menyembuhkan penyakit. Kalau sakit mata, nama Allah inilah zikirkan. Ya, wali amradil udhun ismun. Kalau sakit telinga, nama Allah inilah zikirkan. Ya Sami. Sakit mata, ya Basir. 5 juta kali. Sampai menggelepar. Ya, Kemudian wali amradil idhami ismun, bagi orang yang sakit tulang, pengeroposan tulang, ada nama khusus Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkannya. Ya azim, ya azim, ya azim. Ya. Wali amradil ra'si ismun, kalau sakit kepala, migrain, ada pula nama Allah yang khusus untuknya. Ya. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Wa haddada li tilkal amradi a'dadan mu'ayyanatan min tilkal asma. Semua nama-nama tersebut ada ya zikir-zikir depan nama-nama Allah Husna untuk menyembuhkan setiap bentuk penyakit di atas. Naam. Wa hadha min al-batil alladhi ma anzala Allah bihi min sultan wa la qamat 'alayhi hujjatun wa la burhanun bal laysa fil adkari al-masru'ati wal ruqa al-ma'sura illa ma huwa jumlatun tammah wa laysa fiha tikrarun lismin bihadhihi at-tariqati al-maz'umati fi tilka an-nishrah. Wa hadha min al-batil, tentu hal ini adalah hal yang batil, yang menyalah. Alladhi ma anzalallahu bihi min sultan, tak pernah Allah turunkan seperti itu. Ya. Wa la qamat 'alaihi hujjatun wa la burhan, tak ada tegak di atas dalil dan dasar. Bal laysa fil adhkari al-mashru'ati wal ruqa al-ma'thura illa ma huwa jumlatun ta'amah. Tak akan pernah ada bahkan dalam ya meruqyah, dalam zikir-zikir disyariatkan penyebutan nama-nama Allah itu saja. Ya. Wa laysa fiha tikrarul ismin bihadhihi at-tariqah. Tak pernah ada satu nama diulang-ulangi dengan jalan seperti ini. Al-maz'umah fi tilka an-nushrah, yang diklaim dalam buletin tersebut. Kita menyebutkan nama Allah secara sempurna dengan iring-iringannya. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahamna. Ya Latif, ya Khabir, ulutuf bina. Ya Ghafur, ughfir khatayana. Ya Sittir, ustur uyubana. Bukan setiap nama dikhususkan diulang-ulangi berkali-kali dengan cara tertentu supaya kau kebal pisau, tak mempan, ya, tak mempan ditikam. Kau amalkan zikir ini, baca ya qawi. Kau baca 50,000 kali, tiap kali habis makan. 3 kali sehari semalam. Kalau kau makan 5 kali, kau baca 5 kali pula. Sibuklah kawan, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Bukan itu caranya, kaifiatnya, apalagi niatnya. Niatnya untuk kebal. Alangkah menyedihkan jika nama-nama Allah yang mulia hanyalah untuk buat kebal. Subhanallah. Yang anehnya tak ada orang kebal tak mati, mati juga yang kebal itu. Ada yang kebal tak mati, antum dengar sepanjang zaman tak mati dia. Kebal pisau tapi tak kebal kelaparan. Ya, tak kebal tenggelamkan dalam air. Dan itu semua karena adanya jin. Naam. Faddal. Wakad irtakaba bihadzal 'amali jinayataini. Jinayataini. Al-ula idkhalu an-nasi fi hadzal 'amali al-muhdath ghairul masru'i. Wath-thaniya syughlu an-nasi 'anil adhkari al-ma'thurati war-ruqa al-mashru'ati fil kitabi wa sunnah. Hasbuk. Waqad irtakaba bihadzal 'amali jinayatain. Sungguh dengan menyebarkan buletin-buletin ini dia telah melakukan dua kesalahan yang fatal, bagaikan jinayat, bagaikan tindakan kriminal. Orang hanya tahu tindakan kriminal dalam bab dunia, orang tak tahu tindakan kriminal dalam bab agama. Orang hanya tahu penjara dalam bentuk jeruji-jeruji besi yang harus seseorang yang melakukan tindakan kriminal dikurung dalamnya. Orang tak tahu penjara agama. Ya. Bahwa seseorang itu tak bebas sesuka hatinya berbicara tentang agama. Kalaulah boleh, ya, anggota tubuh kita ini di penjara yang paling layak di penjara adalah lisan, dikurung tu lidah, jangan bergerak-gerak. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan dalam bab ini, apalagi dalam bab agama Allah SWT. Berfatwa tanpa ilmu, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menyebutkan nama-nama Allah tanpa ilmu, menafsirkan nama-nama Allah tanpa ilmu, ini lebih wajib di penjara lidah-lidahnya. Tangkap tu lidah, penjarakan. Kalaulah ada Subhanallah. Jadi ini dua jinayat, ya, dan telah masuk ke dalam bahasa Melayu, jinayat, penjinayat, kata mereka, penjinayat, ya, pelaku kriminal. Ini tindakan kriminal, ya. Ini ada dua kerusakan. Pertama, idkhulun nasi fi hadzal amal al-muhdats ghairil masyru'. Pertama, dia masukkan orang, dia sibukkan orang, ya, idkhulun nas, dia masukkan manusia fi hadzal amal sehingga orang pun lalai mengamalkan amalan tersebut yang tak pernah disyariatkan, bahkan diada-adakan. Itu yang pertama. Memasukkan manusia ke dalam pintu amalan yang tak ada dasar dan dalilnya. Ini yang pertama kerusakannya. Andai kita tak dalilnya, sia-sia kita beramal ibadah. Kalau lah boleh beribadah tanpa dalil, tak perlu Nabi dikirim. Udah wahai manusia, kata Allah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, sembah Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Hantam kalian lah. Tak cemana caranya, buat saja. Gak usah dikirim Nabi SAW. Gak usah dikirim para Rasul. Gak usah diturunkan kitab. Udah, amalkan aja. Beribadah bagaimana? Entahlah, ada yang tungging balik, macam-macam. Ya. Subhanallah. Jadi ini kesalahan pertama. Wathaniyah, kesalahan kedua, syughlun nasi 'anil adzkaril ma'thurah. Membuat orang lalai dengan zikir-zikir yang muhdats ini, yang diada-adakan ini, lalailah manusia, akhirnya mereka tak mengamalkan zikir yang disyariatkan Nabi SAW. Warruqal masyru'ah, ruqyah disyariatkan Nabi SAW. Fil kitabi sunnah, yang ada dalam Quran dan sunnah. Sesungguhnya, ikhwatul kiram, rahimakumullah, sesungguhnya zikir-zikir yang tidak disyariatkan itu, jika diamalkan orang, membuat orang meninggalkan zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Pasti. Setiap kali zikir-zikir setelah sholat yang disyariatkan Nabi, ni amalkan. Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Baca ini, baca sempurna. Setiap zikir yang diajarkan Nabi setelah sholat ini tidak diamalkan, pasti gantinya zikir yang muhdats yang diada-adakan. Contoh kecil, ya, habis salat ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. Mana dasarnya? Kita tak mengatakan Fatihah tak mulia, itu yang paling mulia dalam Quran, tapi ketika dia dijadikan zikir setelah salat, kenapa kau pandai-pandaian? Bukan di situ tempatnya, itu dalam salat. Subhanallah. Tiap kali ada zikir yang muhdats yang diada-adakan, yang lebih tegas lagi zikir yang bid'ah, pasti dia akan menggantikan posisi zikir yang sunnah. Zikir yang sunnah adalah dengan suara perlahan dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Berzikirlah engkau mengingat Tuhanmu dengan merendahkan diri, ya, tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan suara. Wa dunal jahri minal qawli, tidak mengeras-ngeraskan suara teriak-teriak. Subhanallah. Ini yang sunnah dan inilah ajaran Quran. Kawan tak merasa puas, ngantuk lo Ustaz. Zikir pelan-pelan tak semangat. Kita teriak-teriak. Teriak-teriaklah mereka. Subhanallah. Saya berkali-kali lah lihat di Facebook saya itu. Orang yang zikir berteriak-teriak kesurupan, selalu saya lihat. Subhanallah. Baru 2 hari lalu saya lihat itu kayaknya di daerah Bangladesh atau di India, saya enggak paham itu. Ya, berzikir teriak-teriak kuat-kuat. Ketika itu muncul satu-satu orang kesurupan, loncat-loncat bagikan anjing sebagian. Bahkan yang lebih parah, yang menjadi komando zikir tersebut ditempelenginya. Loncat-loncat dia papap habis. Zikir seperti inikah namanya ibadah? Subhanallah. Pasti. Ya, setiap kali kita berpaling daripada sunnah, penggantinya adalah bid'ah. Dalam segala bab ada sunnah-sunnah yang harus diamalkan ketika orang meninggal, ketika mau mengiring jenazah, mengantarkan ke jenazah. Ketika ini tak diamalkan, muncullah penggantinya bid'ah. Jenazah mau dibawa, baca Fatihah 7 kali. Berhenti dulu, ya, anak-anak, yuk lewat dari bawah tu kerendah, semuanya lewat. Apa lewat kerendah? Ya, sampai nanti di sana mau dimasukkan, oi, kau azan dulu, bapak mau dimasukkan ke dalam liang lahat tu, azanlah kawan. Subhanallah. Bukan itu yang Rasulullah ajarkan. Agama ini sudah komplit, sempurna. Subhanallah. Tak boleh dirubah-rubah. Sudah ada SOP-nya. Subhanallah. Dalam urusan dunia aja mereka tahu ada SOP. Ini perusahaan-perusahaan besar tahu ada SOP. Yang mengeluarkan produk-produk. Ini mobil, ini SOP-nya. Ini cara mencucinya, ini cara menservisnya. Sekian ribu kau harus lapor. Harus kau ganti olinya. Ada SOP-nya. Olinya ini kau pakai. Kawan tak mau pakai SOP. Olinya diisi air. Jadi. Apa SOP-SOP? Buang, masukkan air. Jadi enggak, jalan enggak mobil ini. Mobil SOP-nya ini bahan bakarnya solar. Ya, kawan tak peduli minyak makan masukkannya. Apa ini SOP-nya? Terima enggak oleh mesin ini? Kok dia bisa bicara, dia bilang goblok kau. Bukan ini bahan bakarku. Subhanallah. Dalam urusan dunia aja kita patuh ada SOP. Masa agama yang sempurna tak ada SOP-nya? Tak ada dalil-dalilnya? Tak ada bukti-bukti daripada Allah dan Rasulnya? Mau kita terima akal? Ya Allah. Yang lebih parah lagi, subhanallah. Agama ini milik Allah. Dia yang turunkan, dia yang buat, dia perintah, dia larang. Subhanallah. Ada orang yang karang-karang sendiri agama ini. Ya, kita buatlah zikir 20 ribu kali. Penggagas zikir 20 ribu kali. Habib Fulan. Penggagas. Allahu Akbar. Sudah sampai pada tingkat kau bisa menggagas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tinggalkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, iyyakum muhdatsatil umur. Kau jauhilah semua perkara yang diada-adakan. Dalam agama pandai. Berkreasi. Dalam perkara dunia bodoh sebodoh-bodohnya. Ikut saja orang kafir semua. Itulah nasib kaum muslimin. Dalam perkara dunia semua orang kafir diikut. Ya. Dalam perkara agama dia yang paling pandai mengarang-arang. Jadi yang kedua ini kerusakan kedua membuat orang sibuk lalai daripada zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, ruqyah-ruqyah yang terdapat dalam Quran dan dalam sunnah. Mereka buat jalan-jalan sendiri. Ya, dalam ruqyah pun demikian. Ada panduan-panduan Nabi ruqyah. Ya. Dalam Quran, dalam sunnah yang Rasulullah buat, para sahabat buat, dia karang SOP sendiri. Kalau meruqyah kayak gini-gini ya. Gini-gini kan. Getar-getar dia. Masukkan jinnya ke dalam botol. Orang hebat memang Pak Yai ini, jago dia. Masukkan kawan tu jin dalam botol. Tahian tak enggak? Subhanallah. Ikhwatil kiram, kalau kita enggak belajar agama, habis kita dikibuli. Urusan dunia, urusan akhir, habis kita. Dikeruk kantong-kantong kita itu. Ya, kadang-kadang saya tengok juga ada di forum jual beli itu. Seharusnya itu jual beli motor, mobil. Ada pula jual beli perdukunan klinik. Allah. Rusak kita nih kan. Satu paragraf lagi akhir. ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أسماء الله الحسنى تعاليق وخروزا تعلق على السيارات تعلق على السيارات أو في البيوت لغرض الحفظ والوقاية من العين أو الحسد أو نحو ذلك. كمل. وهذا عمل لا يشرع إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على مشروعيته بل دلت النصوص على المنع من مثل هذه الأعمال في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له رواه أحمد وغيره ونحوه من الأحاديث. ومن الأخطاء في هذا الباب دي antara kesalahan dalam ini adalah ja'alu ba'dihim asma'allahi alhusna ta'aliq. Nama-nama Allah yang baik-baik itu digantung-gantungkan wahuruzan ya dijadikan sebagai jimat tu'allaqu 'ala sayyarat ditempel-tempelkan di mobil-mobil digantungkan di mobil-mobil atau fil buyut di rumah-rumah li ghardil hifdzi wal wiqayah min al 'ain aw al hasad tujuannya untuk melindungi daripada 'ain penyakit 'ain atau hipnotis dari pandangan mata, daripada kedengkian, atau nahwi dzalik, melindungi dari segala macam dan lain-lainnya, daripada jin, daripada hantu, ya. Wa hadza 'amalun la yushra. Jadi nama-nama Allah diambil, ditulis, digantungkan di mobil, digantungkan di rumah untuk melindungi diri, katanya. Ini tidak disyariatkan. Idz laisa fi adillatil kitabi wa sunnati ma yadullu 'ala masyru'iyyatihi. Tak ada yang menunjukkan hal ini disyariatkan dalam Quran dan sunnah, tak ada. Sebagian orang yang berzikir mobilnya, bukan dianya. Gantungkan kawan tasbih di mobil supaya apa? Supaya berzikir mobil nih. Ya. Sebagian orang menggantungkan macam-macam lah. Allah, nama nabinya atau yang lain-lainnya. Ya, bukan mobil yang perlu berzikir, engkau yang perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk itu berzikir kepada Allah tanpa kau suruh-suruh. Semua makhluk kita yang harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza 'amalun la yushra' id laysa fi adillatil kitabi wa sunnati ma yadullu 'ala mashru'iyyatihi. Ini semuanya tidak disyariatkan karena tak ada dalilnya dalam Quran dan sunnah. Bal dallatin nususu 'alal man'i mithli min mithli hadhil a'mal. Bahkan yang ada nas-nas melarang amalan seperti ini. Ya, contohnya fi mithli qauli sallallahu, Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa menggantungkan jimat, Allah tak akan pernah sempurnakan tujuannya. Jimat ini tak ada manfaatnya. Hadis rawahu Ahmad wa ghairuh. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan lain-lainnya, wa nahwuhu min al-hadin, banyak hadis-hadis lainnya. Subhanallah. Demikian ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya, sudah jam 6, tak terasa kita belajar setengah jam selesai. Ya, sedikit tak mengapa, yang penting kita rutin. Hendaklah kita belajar, niatnya adalah untuk mengamalkan, bukan sekedar menambah wawasan supaya kita dibilang orang hebat kontu. Ya, hebat ilmunya banyak dalam, sudah banyak ngaji itu bertahun-tahun. Sudah tenggelam di dalam ilmu kajiannya. Bukan itu tujuan kita belajar mengamalkan apa yang kita ketahui. Untuk diri kita sendiri, baru setelah itu untuk orang lain. Bukan untuk orang lain terlebih dahulu supaya dibilang orang hebat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.